Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita telah berjumpa bulan Ramadan, yaitu Ramadan yang sangat indah, yang sangat-sangat kita nantikan setiap tahunnya karena Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmat sebesar-besarnya untuk hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kita dalam kajian penyejuk hati ayat 41 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastana'tuka li nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku, kata Allah, telah memilihmu wahai Nabi Musa untuk diriku. Maksud dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan Nabi Musa dari seluruh ancaman bahaya yang sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan Allah jualah yang melindungi kita, Nabi Musa, dan kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka para ulama di sini ingin mencoba untuk menghitung jumlah permintaan Nabi Musa alaihi salam dalam surat ini, dan mereka menemukan 8 permintaan Nabi Musa, yaitu berawal dari ayat 24 sampai ayat 34. Sebagaimana dalam doa kita selalu kita mengatakan, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Dalam 8 itu telah Allah kabulkan, yaitu di dalam surah Thaha ayat 25 sampai ayat 34. Ya Allah, ya Tuhanku, pertama lapangkanlah untukku dadaku. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat penting. Seseorang yang membawa ajaran agama dan memberikan ajaran tersebut, bahkan juga seluruh guru-guru, kalau tidak dilapangkan dadanya, maka ini tidak akan bagus dalam penyampaian sesuatu yang ingin ia sampaikan, terlebih-lebih dalam masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Musa memohon, mudahkanlah untuk kuuras urusanku, dan setelah itu lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Pertama tadi, lapangkanlah untukku dadaku. Kedua, mudahkanlah untukku urusanku. Dan ketiga, lepaskanlah dari kekakuan lidahku. Dan kelima, yaitu supaya mereka mengerti apa yang aku sampaikan. Dan janganlah jadikan, yang keenam, untukku jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun. Dan yang kedua, yang terakhir, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Berikanlah rahmatmu ya Allah agar kekuatan dapat kami gapai melalui ridhamu. Dan jadikanlah ia, yaitu Harun, sekutu dalam urusanku, supaya kami bertasbih terus kepada Allah, yaitu kepada engkau ya Allah, dan banyak mengingatmu. Itulah permintaan-permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nanti akan dikembangkan lagi oleh saudara kita, ustadz kita yang sudah ada di studio, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, ustadz. Terima kasih ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 41 ini merupakan akhir dari 7 nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Kalau kita runtut dari ayat 37 sampai ke 41 ini, sebagaimana Ustaz Fajrul Haq telah menyebutkan doa-doa Nabi Musa sebelumnya, maka Allah menggambarkan tidak ada doamu yang tidak kami kabulkan, dan mengabulkan doa itu mudah. Karena apa? Karena nikmatku, kata Allah, telah berkucuran kepadamu sejak kamu kecil. Minimal ada 7 nikmat yang perlu dicermati di sini. Yang pertama, nikmat ketika Nabi Musa lahir. Yang kedua, nikmat ibunya mendapatkan ilham dan inspirasi. Yang ketiga, nikmat asuhan yang diberikan Allah sehingga musuhnya pun mengasuhnya. Yang keempat, nikmat ibunya akhirnya mengasuh Nabi Musa di rumah Fir'aun musuhnya. Yang kelima, ketika Nabi Musa dengan tidak sengaja membunuh, Allah menyelamatkan. Yang keenam, Nabi Musa berumah tangga dengan anak dari Nabi Madian, Nabi Su'aib di kota Madian. Yang ketujuh dan terakhir yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini, di bulan suci yang berbahagia ini, yaitu nikmat iman. Nikmat yang sangat penting adalah nikmat yang membawa manusia menuju kebahagiaan abadi. Kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Nikmat apa yang membawa manusia menuju kebahagiaan abadi? Itulah nikmat iman. Di ayat 41 ini Allah menutup, tapi ini adalah awal dari kesuksesan. Ditutup dengan iman, dan iman membuat segala sesuatu menjadi bermakna. Kesulitan menjadi mudah karena iman. Berumah tangga menjadi surga karena iman. Maunya keluarga Fir'aun memelihara Nabi Musa dan mengambil ibu susu, yaitu ibu kandungnya sendiri, di rumahnya karena kuasa Allah, dan itu juga karena iman. Allah membuat musuhnya, musuh Fir'aun, musuh Nabi Musa, menjadi mengasuh Nabi Musa karena iman. Dan ilham serta inspirasi yang diberikan kepada ibu Musa merupakan suatu hal yang sangat spektakuler, dan itu dilakukan oleh ibunya tanpa berpikir panjang karena waktu begitu singkat, juga terjadi karena keimanan sang ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, bulan puasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan kita berpuasa karena iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau tidak beriman, puasa menjadi hambar. Puasa menjadi susah. Puasa menjadi beban. Tapi kalau puasa karena iman, maka dia akan menjadi energi, akan menjadi tenaga, akan menjadi power, akan menjadi semangat, akan menjadi sumber inspirasi, akan menjadi suatu hal yang membangkitkan gairah. Karena apa? Karena iman adalah nikmat Allah yang paling besar. Iman membuat manusia bahagia di akhirat, juga bahagia di dunia. Iman suatu hal yang penting. Untuk itu Allah menutup ketujuh nikmat ini dengan wastona'tuka li nafsi. Aku telah memilihmu. Orang-orang yang beriman dipilih oleh Allah. Banyak pejabat minta dipilih oleh rakyatnya, mengeluarkan jutaan miliaran rupiah agar dipilih. Orang yang beriman dipilih oleh Allah yang Maha Mulia, sehingga mukmin, sehingga imannya menjadi suatu hal yang mulia. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat ini adalah menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yaitu sebagaimana Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi permintaan setiap hamba-hambanya. Namun jika Allah memberikan seorang nikmat tanpa dimintanya, maka hal itu menunjukkan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Ini sudah terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lahir, Allah memberikan kenikmatan, nikmat sehat mata, sehat kaki, sehat telinga. Sebelum kita minta, itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat lebar. Maka di dalam puasa ini, Allah ingin memberikan kasih sayang Allah yang tiada terhingga. Maka lakukanlah puasa ini atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.